حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة سبح اسم ربك الأعلى. Surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Wa qala Mujahid qaddara fahada, ya'ni qaddara lil insani syaqa'a was sa'adah, wa hada al an'ama limurat limarati'iha. Ya'ni Allah memberikan hidayah, petunjuk untuk binatang-binatang dengan gembalaannya atau tempat mereka memakan rumput. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bah an abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu qala awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina al-Qur'an thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad thumma ja'a Umar ibn al-Khattab fi 20 thumma ja'a an-Nabiy sallallahu alaihi wa sallam fama ra'aytu ahla al-Madinati farihu bi shay'in farhahum bihi حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرئت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها. بركات البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. Awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum. Orang yang pertama kali datang kepada kami, yakni ke Madinah hijrah, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Faja'ala yukri'anina al-Qur'an. Dua orang inilah yang mengajari kami membaca Al-Qur'an, mentalkinkan bacaan-bacaan Qur'an. Tsumma ja'a Ammar wa Bilalun wa Sa'ad. Kemudian datang setelahnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Sa'ad. Tsumma ja'a Umar bin Khattab fi 20, kemudian datanglah Umar bin Khattab bersama dengan 20 orang dalam rombongan. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama raitu ahlal madinati farihu bi syai'in farhahum bihi. Kata Al-Bara, aku tidak mendapati orang-orang Madinah gembira, lebih gembira dari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Baik. Hatta raitul walaid was-sibyan yaqulun, sampai aku mendapati anak-anak kecil mengatakan hadza Rasulullah qad jaa. Ini Rasulullah telah datang. Fama ja'ata quri'at sabbih isma rabbikal a'la. Tidaklah datang beliau begitu lama sampai dibacakanlah surah ini, sabbih isma rabbikal a'la, fi suratin misliha, di surah yang semisal dengannya. Ini sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat tafsiran para ulama di surah Al-A'la ini, atau surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata Sabbihisma Rabbikal A'la, yakni Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya yang maha tinggi dari sekutu-sekutu. Allah Subhanahu wa taala suci dari kekurangan-kekurangan, dari cacat, dari suci dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah mengatakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Maha suci. Nama Rabbmu yang maha tinggi. Atau bertasbihlah atas nama Rabbmu yang maha tinggi. Kita senantiasa mestinya menyebut dalam zikir kita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan ini adalah sedekah. Baik. Setiap kita bertasbih adalah sedekah. Dan sedekah tidak harus dalam bentuk uang atau harta. Sedekah dalam bentuk kebaikan, tasbih, takbir, tahmid, dan zikir secara umum. Barakallahu fikum. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Baik. Membantu saudara kita apa yang dia butuhkan, termasuk sedekah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Baik. Dari sekutu-sekutu, dari kekurangan-kekurangan, dari keserupaan dengan sesuatu. Karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fa sawwa. Yang dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluknya. Fa sawwa yakni atqana khalqaha. Betul-betul sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Indah. Bagus. Masya Allah. Alladhi khalaqa fasawwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya tidaklah dengan main-main. Barakallahu fikum. Semua dengan itqan. Walladhi qaddara fahada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala qaddara yang mentakdirkan semua makhluk-makhluknya. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang terjadi pada mereka? Semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. sudah menjadi aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada satupun yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan kepada pena, "Uktub." "Qala madza aktub?" "Tulislah." Maka pena pun berkata, "Apa yang aku harus tulis?" "Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." "Tulis, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat." Maka tidak ada satupun yang keluar dari catatan itu. Baik. Setiap orang dengan takdirnya, setiap makhluk dengan takdirnya masing-masing. Baik. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Subhanallah. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang takdir dan hikmah di balik takdir itu ketika kita mengimaninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin." Ma'asababim musibatim pilar wala bisama. Tidak ada satu musibah yang Allah tetapkan di langit dan di bumi dan pada diri-diri kalian kecuali fi kitabim min qabli an nabra. Kami sudah tentukan, takdirkan, dan kami catat. Barakallahu fikum. Sebelum kejadiannya. Fi kitabim min qabli an nabra. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kalian mengimani takdir? Di antara hikmahnya adalah likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar supaya kalian tidak putus asa, kecil hati dari sesuatu yang luput dari kalian setelah kalian mengusahakannya. Kalian telah berusaha ini ternyata tidak dapat. Padahal kalian sudah mencurahkan segala sesuatunya. Anda tidak peroleh hasil atau mungkin hasilnya sedikit. Tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dikela ta'sau ala ma fatakum. Wala tafrahu bima atakum. Di sisi yang lain, ketika kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan, Masya Allah, bahkan melimpah dari perkiraan Anda. Setelah Anda berusaha, Masya Allah, dari perkiraannya Anda mendapatkan hanya sekian, ternyata lebih dari itu. Maka ketika Anda beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan takabur, tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Wala tafrahu bima atakum. Anda akan mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi, sebagaimana diucapkan oleh Nabiullah Sayyid Sulaiman barakallahu fi. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Jadi sehebat apapun usaha kita barakallahu fikum, segemilang apapun keberhasilan kita, tetap kita tawadhu dan yakin bahwa itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya sekedar asbab. Yakin kita betapa banyak asbab yang kita lakukan ternyata tidak mendatangkan hasil. Barakallahu. Ini juga meyakinkan kita bahwa semua sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, bukan kita. Kalau maunya kita ya setiap usaha kita kan berhasil, kan demikian. Ternyata tidak. Subhanallah. Itu diantara hikmah-hikmah iman kita akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala beli kitab As-Sahihul Musnad bil Qadar. Baik. Di dalam kitab itu beliau membeberkan banyak fawaid, faedah iman akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini subhanallah. Yang telah menciptakan dan menyempurnakan, memperindah ciptaannya. Walladhi qaddara fahada, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir masing-masingnya. Fahada, dan memberikan petunjuk untuknya sesuai apa yang cocok dengannya. Masya Allah. Subhanallah. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menumbuhkan, mengeluarkan rumputan tempat untuk mengembalakan gembalaan-gembalaan kalian. Subhanallah. Subur, rumputan, jadi makanan-makanan ternak. Siapa yang menumbuhkannya? Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa dipupuk, tumbuh dengan sendirinya. Tanpa ada pengolahan tanah, tumbuh dengan sendirinya. Bi kudratillahi wa bi iradatihi. Subhanallah. Dan manfaatnya tentu bukan hanya untuk binatang itu. Manfaatnya juga untuk barakallahu fikum tanah itu sendiri. Baik. Tanah ketika ditumbuhi rumputan akan menjadi bagus. Barakallahu fikum. Bukan menjadi tandus. Tertumbuh rumputan. Kalau mengatakan, oh saripatinya kan akan habis. Tidak. Barakallahu fikum. Dengan adanya rerumputan di atas tanah, berarti tanah itu melakukan proses. Ada makhluk hidup. Barakallahu fikum. Yang akan mengolah tanah itu dengan keberadaan rumput. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Rumputnya mati, akan tumbuh lagi setelahnya. Dari biji-bijian mati, tumbuh lagi setelahnya. Mati, tumbuh lagi setelahnya. Maka tanah akan semakin bagus. Subhanallah. Tanah akan semakin subur karena rumput ini ketika mati dia akan menjadi barakallahu fikum. Kompos penyubur tanah. Sehingga akan tumbuh lagi, tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Dan akan menjadi hutan biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Walaupun mungkin prosesnya panjang. Baik, prosesnya panjang. Baik. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Kemudian setelah rumputan itu hijau royo-royo, akan ada saatnya dia akan menguning. Setelah itu mati. Dan tetap dia meninggalkan biji-bijian. Barakallahu fikum. Mungkin kemarau datang dan pada mati rerumputan ini. Tapi masih banyak biji-biji yang ditinggalkan. Cikal bakal tumbuhan berikutnya. Begitu turun hujan, masya Allah, naik lagi. Dan yang telah mati dari rumputan sebelumnya itu akan menjadi pupuk untuk rumput berikutnya, generasi berikutnya. Hakata terus. Barakallahu fikum. Dan tanah mestinya tetap ada rumputnya, ada yang menutupinya, sehingga tanah itu tetap hidup. Barakallahu fikum. Sampai para peneliti sekarang pun mengatakan, jangan pernah membiarkan tanah Anda gundul tanpa ada tanaman di atasnya. Barakallahu fiik. Biarkan rumput itu tumbuh. Jangan dimatikan. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ya kecuali di keadaan-keadaan tertentu, barakallahu fikum, untuk pesemaian, untuk barakallahu fikum, tanaman-tanaman yang memang tidak boleh ada rumputnya karena akan bersaing dengan tanaman kita berupa sayur-sayuran. Adapun kalau tanaman-tanaman keras tahunan, biarkan rumput itu tumbuh. Barakallahu fikum, dan tidak akan menjadi pesaing untuk tanaman keras kita. Subhanallah. Dan tanaman keras kita tidak akan terkalahkan dalam perebutan makanan dengan rumput-rumput ini. Biidnillahi tabaraka ta'ala. Walhasil barakallahu fikum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Subhanallah. Berubah dia kuning kemudian menghitam. Yang sebelumnya dia hijau. Berubah. Dan ia akan menjadi pupuk. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Sehingga nantinya tanah itu bagus. Tanah itu hidup. Dan ketika tanah hidup itu ditanami, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Dan tanah yang bagus, gembur, subur, akan keluar dari situ tetumbuhan, pohon-pohon. Dengan suburnya, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum. Tanah kurus. Tanah yang sudah mati. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tanah yang gersang ini, tandus ini, tanah yang kurus ini, atau tanah yang mati ini, la yakhruju illa nakida, tidak ada yang bisa tumbuh dari situ kecuali dalam kondisi merana. Jadi tanah itu juga ada dua, ada tanah thayyib dan tanah khabith. Barakallahu fikum. Kalau tanah itu bagus, maka bagus pula tetumbuhan yang tumbuh di atasnya. Dan ketika tanah itu jelek, maka jelek pula atau merana yang akan tumbuh di atasnya. Jelek pula. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu pula barakallahu fikum iman kita. Kalau iman kita kuat kokoh, maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau iman itu lemah, barakallahu fikum, maka tidak akan muncul daripadanya kebaikan-kebaikan, sekalipun ada, kurus, tidak membanggakan, tidak membahagiakan. Orang yang melihatnya merasa prihatin, kasihan. Faja'alahu gusaan ahwa. Siapa yang melakukan ini semuanya? Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang kalian senantiasa bertasbih, mensucikan Allahu subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan mentakdirkan segala sesuatunya dan memberi petunjuk untuknya yang cocok dengannya. Dialah Allahu subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan tumbuhan, rerumputan untuk dijadikan tempat mengembala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rerumputan itu pada mati. Subhanallah. Semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa. Dan kami akan membacakan kepada engkau wahai Rasul Al-Quran ini, dan kau tidak akan pernah melupakannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa la tasta'jil bil Qur'ani min qabli ayyukudha ilaika wahyu. Jangan kau terlalu tergesa-gesa untuk langsung cepat bisa barakallahu fikum menghafalnya dengan cara mengikutinya. Silakan diam dan dengar. Secara otomatis Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau langsung menghafalnya. Subhanallah. Dalam surah Al-Jumu'ah apa ayatnya ya? Abu Yusuf. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau goyangkan lisanmu karena pengen segera untuk menghafalnya. Yakni begitu Jibril membacanya, dia pun langsung mengikutinya dengan lisannya. Jangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang menanggung untuk engkau bisa menampung dan mengumpulkan semuanya dalam dadamu. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulnya akan langsung menghafal wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sanukhri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa ayat-ayat itu. Illa ma sya'allah. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihikmatin minhu tabaraka wa ta'ala. Karena suatu ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabat dan beliau lupa. Baik. Kata Rasulullah SAW, ya para sahabat tidak mau melakukan apa-apa karena masa-masa diturunkannya wahyu, dihapusnya, digantinya, ada naskh mansukh dan yang lainnya, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak membetulkan atau mengingatkan aku tentang bacaanku? Baik, kata beliau, innama ana basyarum mislukum. Ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku manusia sama seperti kalian. Baik. Aku bisa lupa sama seperti kalian bisa lupa. Kalau aku lupa dalam bacaanku, maka ingatkan aku. Baik. Oleh karena itu, orang yang di belakang imam adalah orang yang siap untuk membetulkan imam, mengingatkan imam ketika dia salah atau keliru atau lupa. Maka yang mengingatkannya adalah orang yang di belakangnya, atau mungkin batal, orang yang belakangnya bisa menggantikannya. Barakallahu fikum. Jangan imam itu sudah salah, yang di belakangnya tidak bisa di belakang suara sobat teriak, tetap tidak sampai suaranya ke imam. Barakallahu fikum. Sudah berusaha membetulkannya tapi tidak kedengaran oleh imam karena jauhnya tempat dia. Jadi ada hikmahnya. Ya, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Rasulullah SAW lupa pada saat itu untuk dijadikan contoh bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh umat ini sekiranya suatu saat imamnya lupa. Jadi diingatkan, dibetulkan. Ini hikmah. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang zahir, yang jahr, yang nampak, yang jelas, wa ma yakhfa, dan Allah pula yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Baik. Yang nampak kelihatan dan yang tersembunyi, yang disuarakan dan yang disimpan di dalam dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Anda mau teriak-teriak, anda mau bisik-bisik, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terbetik dalam hati juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang Maha mengetahui al-jahr. Subhanallah. Allah Maha mengetahui ucapan yang nampak, ucapan yang jelas, terdengar. Demikian juga perbuatan yang nampak, kelihatan, dan apa-apa yang tersembunyi dari ucapan dan perbuatan. Baik. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Sholat mungkin, atau apa dari kegiatan-kegiatan yang semua orang melihatnya, menyaksikannya. Dan Allah pun Maha mengetahui apa yang kita lakukan di kesendirian kita, di rumah kita. Baik. Adapun orang-orang yang ikhlas, sama saja perlakuan dia dan kondisi kalbunya dia ketika dia bersendirian dan ketika dia bersama dengan orang lain. Ketika dia sholat malam di rumahnya, barakallahu fikum, tengah malam, hatta keluarganya pun tidak tahu kalau dia lagi dalam kondisi sholat. Sama suasana hatinya ketika dia sholat berjamaah atau sholat sunnah setelah sholat jamaah, sama. Barakallahu. Lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan untuk siapa-siapa. Baik. Karena kapan beda, boleh jadi itu adalah apa? Syirkun khafi. Kesyirikan yang tersembunyi, yaitu riya. Barakallahu fiik. Seorang melakukan sholat, kemudian dia memperbaiki sholatnya hanya karena pengen dilihat, pengen diakui, atau kehadirannya memang, bukan sholatnya, sholatnya biasa-biasa saja, tapi kehadirannya hanya sekedar untuk diakui. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir melakukan salat hanya sekedar untuk diakui sebagai seorang muslim, diakui keberadaannya, sehingga ketika tidak nampak mereka karena barakallahu fikum tidak adanya pencahayaan di masa itu. Baik. Tidak ada lampu, tidak ada lentera di masjid, gelap. Sehingga tidak tahu siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat isya. Karena gelap, tidak ketahuan dia, tidak kelihatan. Karena keberadaan dia di masjid cuma setor muka. Kenapa kita hadir? Barakallahu fiik. Sekedar untuk diakui keberadaannya. Subhanallah. Bukan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keutamaan. Dari mana kita tahu bahwa mereka riya? Pengen diakui. Allah menyatakan kepada kita, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas." Kalau mereka melakukan salat, mereka sebenarnya malas. Tapi kok kelihatan rajin? Ya karena riya, pengen dilihat. Yura'una an-nas. Allahul musta'an. Jadi barakallahu fikum, usahakan bahwa apa yang kita lakukan di kesendirian kita seperti itu pula ketika berada kita bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Keikhlasannya, kejujurannya, harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Barakallahu fikum. Semangatnya sama, masya Allah. Ketika bersendirian tetap sholat ya, tetap bermunajat, tetap berdoa. Orang banyak pun tetap dia berdoa, tetap bermunajat, tetap melakukan amal saleh. Sama. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Baik, dan kami akan mudahkan untuk engkau kebaikan-kebaikan. Barakallahu fi yusra, yani kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa dimudahkan untuknya kebaikan. Semoga ini adalah busyra, berita gembira untuknya. Baik. Bahwa dia berada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Dan tentunya dia harus istiqamah, berharap bahwa diwafatkan dia di atas kebaikan itu pula. Haga. Fa'ama man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa'ama man a'ta wa taqa, siapa yang memberi, siapa yang berbagi dan bertakwa dan membenarkan al-haq kebenaran, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya kebaikan-kebaikan. Wa ma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kebalikannya, siapa yang bakhil, kikir, pelit, dan merasa tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami pun memudahkan dia untuk kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, Maka hati-hatilah orang-orang yang senantiasa dia dapati dirinya dimudahkan melakukan kejelekan. Tidak tertahan-tahankan atau tidak terhalang-halangi. Apakah yang menghalangi dia adalah imannya, khasyahnya, atau sesuatu dari keadaan-keadaan yang Allah kehendaki sehingga gagal dan tidak terjadi apa yang dia inginkan dari kejelekan-kejelekan. Semuanya lancar-lancar saja. Ini namanya dimudahkan untuk kejelekan. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ketika orang itu beriman akan senantiasa ada pergelutan, peperangan di dalam dirinya ketika dia melakukan kejelekan. Dia masih tetap diingatkan, berarti imannya masih kuat, barakallahu fiik. Hatinya masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada lagi penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya dari kejelekan, maka la haula wa quwwata illa billah. Musibah. Setelahnya Allah mengatakan kepada Kir, inna fa'ati dzikra. Maka berikanlah peringatan jika peringatan itu akan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang. Jangan kau maksa diri untuk mengingatkan orang-orang yang barakallahu fikum ma'ruf dengan penentangannya. Dan jangan kau sakit hati, berkecil hati karena mereka tidak mau menerima al-haq. Ingatkan, nasihati orang-orang yang mau menerima peringatan. Pada kibul Qur'ani, man yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan cara menyampaikan Al-Quran ini terhadap orang-orang yang takut akan ancaman. Balakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kau capek-capek, barakallahu fikum, memaksa-maksa diri untuk mengingatkan orang-orang yang tidak mau menerima peringatan. Barakallahu fikum. Sadzakkaru may yakhsha. Hanya orang-orang yang takut yang mau menerima nasihat. Baik. Hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan peringatan. Wala haula wa la quwwata illa billah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.